Chamanimas, chamanityan, echantanan, chaman samono, samune, katon katinon kavisto horo chanchane, chaman patutu, chamanimas, chaman patutu, patotene, chaman panjure, panjer tangis, panjer pandang. Sinandang camane, caman camane. Ha podo satu lor, podo satu lor, jodoh podo tahun, parmena mung hamba muci doseng podo rukun, rumet sopa setuluran tumrapi. Jaman nimas, jaman ejan, ejan tenan, jaman semono, semune, katon katinun gawis toro cancane, jaman patutut, jaman nimas, jaman patutut, podo tene, jaman panjure, panjer tangis, panjer pandang. Kang sinandang camane, caman wis camane. Podo satu lor, podo satu lor, jodo podo tahawur, parlena mung hamba muci doseng podo rukun, rumet sopa seduluran tumrape bebrai. Caman nimas, caman ejan, ejan tenan, caman semono, semune, katon katinon gawis toro cancane, caman patutut, caman nimas, caman patutut, podo tengne, caman panjure, panjer tangis, panjer pandang kang sinandang. Caman nimas.